Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kita melanjutkan bahasan fiqih. Sekarang zawaju nisa'i ahli kitab, menikah wanita ahli alkitab, yaitu wanita Yahudi atau Nasrani. Di dalam Al-Quran kita tahu bahwa Allah sudah memvonis orang-orang Yahudi, Nasrani sebagai orang kafir kan. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Juga Allah memvonis mereka musyrik juga. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Juga lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikin. Orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik. Jadi ahli kitab dengan nas Al-Quran mereka kafir, dan dengan nas Al-Quran juga mereka musyrik. Namun demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala secara umum menghalalkan bagi orang muslim, pria muslim untuk menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani. Dan itu pengharaman yang dalam surat Al-Baqarah ayat 221-22 yang wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Ini kan umum, dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 4. Allah mengatakan al-yawma uhidda lakum at-tayyibat wa tu'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa tu'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian at-tayyibat, makanan yang baik-baik, dan sembelihan ahli kitab halal bagi kalian, dan sembelihan kalian halal bagi mereka. Dan dihalalkan juga al-muhsanat minal mu'minat, wanita-wanita muhsanat dari kalangan mu'minat. Dan muhsanat, ini muhsanat di sini orang yang menjaga kehormatan, bukan pezina, karena pezina kan walaupun dia orang wanita muslimah haram kan dinikahi sebelum taubat. Begitu juga dihalalkan al-muhsanat, wanita-wanita yang muhsanah dari kalangan ahli kitab. Di sini Allah mengatakan halal. Dan ini adalah pendapat keumuman para sahabat dan keumuman para ulama, walaupun ada di antara sahabat seperti Ibnu Umar yang melarang menikahi wanita ahli kitab. Dengan pernyataan beliau ketika ditanya tentang menikahi orang wanita Nasrani atau Yahudi, beliau mengatakan wa haramallahu musyrikat al mu'minin, Allah mengharamkan wanita musyrikat atas orang mukmin, wal a'ribu syai'an min al isyraq a'zama min an taqul al mar'ah rabbuha Isa. Dan saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari pernyataan seorang perempuan bahwa Rabbnya adalah Isa. Tapi ini pendapat pribadi Ibnu Umar, dan ini berseberangan dengan keumuman para sahabat. Apalagi tadi disebutkan bahwa memang dalam Al-Quran Allah sudah memvonis Yahudi Nasrani sebagai orang kafir, musyrik. Namun demikian Allah tetap menghalalkan pernikahan mereka. Dan juga nanti kaitan dengan sembelihannya. Kemudian walaupun secara hukum, ya secara hukum halal menikah dengan wanita Yahudi Nasrani. Dan itu pernah dilakukan juga oleh para sahabat seperti Utsman ibn Affan menikahi Nailah bintu Al-Farafisah Al-Kalbiyah An-Nasraniyah. Tapi setelah nikah dan membangun rumah tangga, wanita itu masuk Islam. Kemudian juga Huzaifah menikahi wanita Yahudi. Kemudian juga Jabir ibn Abdullah ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, beliau mengatakan tazawajna bihinna zaman al-fathi ma'a Sa'd ibn Abi Waqqas. Kami menikahi mereka di masa penaklukan Persia bersama Sa'd ibn Abi Waqqas. Jadi para sahabat melakukannya. Tapi artinya bukan artinya ini juga peluang bagi si suami untuk mendakwahinya sehingga setelah membangun rumah tangga masuk Islam. Tapi andai kata tidak masuk Islam pun tetap maksudnya ya halal. Tapi tentunya dengan syarat apa? Ketentuan Islam kaitan dengan qawamah ya, pengendalian dan tarbiyah aulad tetap dipegang oleh si laki-laki muslim ini. Jadi syaratnya demikian. Jangan kalau di negeri seperti ini kan, ketika dengan undang-undang togut di sini bahwa anak bisa memilih agama yang dia inginkan dari agama dua orang tuanya yang berbeda. Di sini boleh nggak ayah ketika punya seorang laki-laki menikah Nasrania? Ketika anaknya udah dewasa, kan di Islam harus mengikuti agama bapaknya. Tapi kalau di sini boleh milih kan, setelah dewasa dia boleh milih agama ibunya, kan madarat. Makanya walaupun secara hukum adalah halal, tapi kalau bisa mendatangkan madarat bagi keturunan, apalagi dengan kondisi penguasa togut semacam ini, ya dihindari menikah dengan mereka, kecuali bagi orang yang mampu untuk apa? Untuk menjaga konsekuensi pernikahan sesuai dengan Islam. Terus yang menjadi walinya siapa? Ya, yang menjadi wali ketika si laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani atau Yahudi, yang menjadi wali si perempuan siapa? Yang menjadi walinya adalah bapaknya yang Nasrani atau Yahudi itu. Sah tidak ya? Sah. Karena ini kan sama-sama kafir gitu kan, sama-sama musyrik. Yang tidak boleh itu kalau wanitanya muslimah terus diwalikan oleh bapaknya yang kafir. Tapi kalau wanitanya Yahudiyah diwalikan oleh bapaknya yang Yahudi, itu adalah boleh. Karena tidak masuk dalam ayat apa? Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak masuk dalam ayat ini karena sama-sama kafir gitu. Makanya di sini disebutkan bahwa az-zawaj bihinna wa in kana jaizan illa annahu makruh. Pernikahan dengan wanita ahli kitab walaupun memang boleh, akan tetapi dimakruhkan. Kenapa? Li annahu la yu'manu an yamila ilaiha fa tatinuhu aniddin. Karena tidak dijamin ya. Jadi khawatir si laki-laki itu akhirnya cenderung kepada perempuan. Akhirnya apa? Murtad dari Islam. Atau apa? Atau tawali kepada keluarga wanita tersebut yang orang-orang kafir. Apalagi kalau apa? Kalau wanitanya wanita harbiyah itu kan. Harbiyah maksudnya bukan kafir zimmi. Itu lebih dimakruhkan lagi ya, seperti ya kondisi semacam ini. Apalagi kita tahu bahwa orang-orang kafir dari kalangan Yahud dan Nasrani, mereka punya program apa? Memurtadkan pasangan kan. Pacaran dulu terus pura-pura masuk Islam, setelah nikah akhirnya kembali lagi ke agama semula. Terus si umpamanya si laki-lakinya karena sudah terpaut hatinya mau mengikuti agamanya. Ya. Kan banyak. Adapun hikmah dibolehkannya menikah dengan wanita ahli kitab, bahwa kita tahu bahwa Yahudi dan Nasrani itu agama asalnya agama Samawi. Cuma ada penyimpangan. Jadi perbedaan antara kemusyrikan yang ada pada Yahudi dan Nasrani dengan kemusyrikan pada agama-agama yang lain, sehingga ada kekhususan pembolehan, bahwa kemusyrikan yang ada dalam agama Yahudi dan Nasrani adalah bid'ah yang diada-adakan dalam agama mereka. Tapi kalau kayak Hindu, Buddha, emang itu inti ajaran mereka dari awal. Kalau agama Yahudi dan Nasrani itu adalah kemusyrikannya adalah bid'ah yang diada-adakan dalam agama mereka. Pada dasarnya bukan ajaran mereka. Di antara hikmah dibolehkannya menikah dengan mereka supaya tadi si karena ini sama, asalnya sama-sama agama Samawi, dengan bergaulnya si Yahudi atau Nasrani ini akhirnya bisa mengenal Islam, apalagi di bawah bimbingan suaminya, sehingga bisa jadi dia masuk Islam seperti yang banyak terjadi pada zaman sahabat ketika tadi Utsman bin Affan menikah wanita Nasraniyah Kalbiyah dari suku Kalb yang akhirnya masuk Islam. Kemudian selanjutnya menikahi wanita Majusi. Majusi penyembah api itu. Ini tidak boleh karena yang dikhususkan tadi dengan ayat Al-Qur'an apa? Wal musannatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Sedangkan yang dimaksud ahlu kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Majusi tidak masuk. Walaupun sebagian ulama ada yang memasukkannya, tapi itu tidak benar. Ada asar yang mengatakan sunnu bihim sunnata ahli kitab ghairu akili zaba'ihim wala nakihi nisa'ihim. Perlakukanlah mereka seperti ahli kitab dalam penetapan jizyah itu kan, tapi tanpa memakan sembelihan mereka dan tanpa menikahi wanita mereka. Jadi Majusi diperlakukan sebagaimana ahli kitab, jadi bisa dijadikan kafir zimmi, tapi tidak boleh dinikahi wanitanya, tidak boleh dimakan sembelihannya. Itu kaitan dengan laki-laki menikah dengan orang kafir. Jadi ada rinciannya. Kalau dengan Yahudi dan Nasrani itu secara hukum adalah boleh. Sekarang sebaliknya, zawajul muslimah bighairil muslim, wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir. Baik kafir di sini, kafir aslinya baik Yahudi atau Nasrani atau Hindu, Buddha atau agama yang lainnya, atau kafir murtad. Murtadnya baik murtad masuk agama Yahudi, Nasrani, atau murtadnya tidak menganut agama yang lain tetap mengaku sebagai muslim, itu disebut orang kafir atau ghair muslim. Pernikahan wanita muslimah dengan selain muslim adalah haram. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan wanita yang dalam perwalian kalian kepada orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Ini ayat umum, tidak ada yang mengkhususkannya. Jadi tidak boleh. Kalau terjadi ya batal. Kalau orang memaksakan, orang sudah tahu bahwa menikah dengan laki-laki kafir itu adalah haram, terus dia memaksakan melakukan akad nikah, menjalin akad nikah, maka itu adalah kekafiran. karena menolak iltizam dengan pengharaman. Sama seperti orang yang menikah dengan ibu tiri. Jadi kalau zina kan haram, tapi kalau melakukan akad nikah, yang namanya akad nikah tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya halal hubungan kan? Ya, berarti akad itu adalah penghalalan. Jadi makanya kan ulama mengatakan bahwa yang namanya istihlal itu tidak mesti dengan ucapan saja, tidak mesti dengan keyakinan saja, tapi istihlal itu juga bisa dengan amal. Seperti menjalin akad nikah dengan orang yang sudah ditegaskan dalam Al-Quran haram menikah dengan mereka, itu namanya istihlal amali, penghalalan yang berbentuk amalan, dan orangnya orang kafir, sebagaimana orang yang diponis murtad oleh Rasulullah yang menikah dengan apa, ibu tirinya. Begitu juga orang yang menikah wanita muslimah nikah dengan laki-laki kafir, menikah menjalin akad nikah, maka dia keluar dari Islam. Di antaranya juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna halul lahum wa la hum yahilluna lahunna. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian wanita-wanita mukminah selain mereka hijrah, maka ujilah. Maksudnya diuji, maksudnya benar gak hijrah itu karena Islam atau karena tujuan lain. Karena ayat ini kadang dijadikan dalil oleh sebagian kelompok bahwa orang kalau masuk ke dalam kelompoknya harus syahadat lagi gitu kan. Dengan dalil ini orang yang datang famtahinuhunna, harus diuji. Padahal ini kan diuji apa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya atau karena urusan dunia. Kalau udah jelas ternyata mereka memang wanita mukminah, benar kan, tidak tahu orang datang ke Darul Islam apa dia muslimah atau bukan kan. Maksudnya diuji, ditanya, kalau kamu muslimah atau bukan, hijrahnya kepada siapa? Dicek. Kalau sudah jelas dia wanita mukminah, maka apa, tidak boleh dikembalikan kepada orang kafir, kepada suaminya yang kafir. Kenapa? Lahunna halul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka tidak halal bagi suaminya laki-laki, dan laki-laki itu juga tidak halal bagi mereka. Terus juga yang namanya rumah tangga adalah adanya pengendalian kan pada suami. Sedangkan Allah mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang mukmin. Sedangkan yang namanya rumah tangga, qawamah itu berada di tangan suami. Ketika suaminya kafir, berarti si istri ini berada di bawah kendali suami. Sedangkan Allah sudah menafikan kendali orang kafir atas orang muslim. Makanya pernikahan wanita muslimah dengan orang kafir itu meniadakan apa? Bertentangan dengan apa? Tadi pelarangan memberikan kesempatan bagi orang kafir untuk mengendalikan orang muslim. Kemudian selanjutnya termasuk diharamkan juga pernikahan apa, az-ziyadah 'alal arba, nikah lebih dari 4. Islam membatasi bagi umatnya menikah dengan apa, maksimal 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhususan kan. Allah mengatakan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil pada anak-anak yatim, maka nikahilah apa yang kalian sukai dari kalangan perempuan. Dua, dua, tiga, tiga, maksudnya kan hitamnya banyak. Dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Maksudnya bukan masing-masing. Kayak gini, ini bagi buah ini dua-dua. Maksudnya apa? Maksudnya masing-masing dapat dua, dua gitu kan? Ya, bukan artinya apa? Dua-dua buah ikan dapat empat. Ya, maksudnya bagi buah ini kan satu keranjang nih buah ini. Bagi ini dibagi dua-dua. Silakan ambil dua-dua. Maksudnya apa? Masing-masing ambil dua. Bukan artinya dua-dua, dua tambah dua empat. Gitu. Karena ada orang-orang ahlu zahir, zahiriyah mengatakan dua-dua, ini kan Allah mengatakan dua-dua. Berarti dua tambah dua, empat. Tiga, tiga. Tiga tambah tiga, enam. Terus empat, empat. Empat tambah empat, delapan. Berarti delapan tambah enam tambah empat berapa? Delapan belas. Ahlu zahir mengatakan boleh menggabungkan 18 istri, itu kan. Itu adalah pemahaman yang keluar dari bahasa Arab, itu kan. Ada itu. Dalam Islam hanya maksimal 4. Terus juga ada sekarang tuh banyak pemahaman-pemahaman aneh, itu kan. Pemahaman aneh bahwa ada bahasa hukum asal pada nikah poligami, itu kan. Ya. Ada enggak? Ada dengar ya? Yang namanya hukum asal dalam Islam itu hukum asal berarti selainnya adalah haram kan? Ya. Kayak hukum hukum asal pada sesuatu adalah apa? Haram. Kecuali ada yang menghalalkannya. Padahal orang karena ini kan Allah menyebutkan masna-masna. Baru nanti satu baru terakhir kan. Pada ayat ini sebab nuzulnya apa? Sebab nuzulnya wali ini dia punya anak yatim, wanita yatim yang halal dia nikahi. Dia tertarik dengan hartanya dan dengan kecantikannya. Dia tertarik dengan yatim yang dia pelihara itu, anak wanita yatimah yang dia pelihara, dia tertarik dengan kecantikan dan hartanya. Tapi kalau menikahinya, dia tidak memberikan mahar yang sewajarnya. Dia ingin menikahinya dengan mahar yang tidak sewajarnya. Allah melarang apa memperlakukan yatimah tersebut. Kalau mau menikahi ya beri mahar yang sewajarnya. Nah, kalau tidak ingin memberikan mahar yang sewajarnya, nikahilah wanita yang mau taubah lakum minanisa, cari wanita yang lain yang kalian sukai. Mau dua, mau tiga, mau empat. Kan itu. Ya kan kita tentang kalau tidak bisa berbuat adil ngasih mahar yang wajar ke sini, cari wanita yang lain yang kalian sukai, mau dua, mau tiga, mau empat, silakan. Tapi kalau tidak mampu berbuat adil, cukup satu. Ya, ada nggak dari di situ bahwa hukum asalnya apa? Hukum asal itu ta'adud, ada nggak? Karena orang terlalu sekarang banyak orang mengandalkan ngomong berdasarkan semangat bikin istimbat sendiri gitu kan. Yang namanya hukum asal sekarang yang namanya pernikahan zaman jahiliyah itu sudah biasa, yang namanya ta'adud itu hal yang lumrah, bahkan tidak dibatasi dengan jumlah kan. Ada yang punya istri berapa? Guailan Ibnu Salamah dalam hadis sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau apa Guailan nik masuk Islam punya 10 istri kan. Punya 10 istri. Kemudian masuk Islam, Rasul memerintahkan apa? Fa'amarahu an yatahayyara minhunna arba'an. Rasul nyuruh pilih 4 dari yang 10. Amil. Yang lain apa? Cerai. Jadi Islam datang bukan untuk meng apa yang namanya poligami itu adalah suatu yang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Islam hanya membatasinya, bukan menetapkan hukum bolehnya. Emang sudah boleh sebelumnya juga. Islam membatasi jumlahnya, jangan lebih dari 4. Seperti itu. Bagi yang mau itu kan, bagi yang mampu. Tapi dan belum ada dalam kitab-kitab fikih, kitab tafsir bahwa ulama mengatakan disunnahkan. Tapi ada apa? Abahal Islam itu kan, Islam membolehkan. Islam membolehkan kan? Yang membolehkan apa? Ya mubah. Kalau mengatakan hukum asal adalah ta'adud, berarti kalau ngambil satu adalah haram kan? Iya. Haram gak? Haram. Nah itu maksudnya ketika berbicara, apalagi banyak kan sekarang lontaran, baca aja. Orang hukum asal kalau nikah adalah ta'adud, tapi gak ada dalilnya. Tadi hanya lontaran ayat seperti ini, yang sebab nuzulnya seperti tadi. Ini maksudnya bahwa Islam membolehkan menikah maksimal 4 istri. Kalau lebih dari 4 istri, pernikahannya adalah haram. Makanya Rasul kepada sahabat yang masuk Islam, mereka punya lebih dari 4 istri, Rasul memerintahkan untuk mencerai yang selebihnya. Seperti kisah Ghailan ibnu Salamah. Beliau masuk Islam, punya 10 istri, kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW untuk menceraiinya yang 6, yang 4 dipegang. Gitu kan. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka membolehkan apa? Menikah lebih dari 4. Tapi ya, pendapat mereka tidak dipakai. Kemudian selanjutnya Islam membolehkan nikah tadi maksimal berapa? 4. Kalau selebihnya adalah haram. Tapi dengan apa? Dengan syarat apa? Syarat adalah adil. Adil dalam apa? Dalam mabit ya. Menginap, terus apa? Kiswah, pakaian, dan nafkah, nafkah itu kan. Itu ya keadilan yang dituntut dalam apa ta'adud itu. Kalau masalah kaitan dengan apa kecintaan itu kan, atau apa hubungan badan itu tidak ditekankan. Maksudnya tidak dikaitkan dengan masalah keadilan. Tapi yang namanya keadilan yang dituntut adalah mabit, menginap. Yang namanya menginap mau tidur saja kan terserah kan. Mau lebih dari itu juga silakan, yang penting nginap malamnya di istri yang pertama. Terus kiswah pakaian, terus apa? Nafkah. Itu kaitan dengan apa? Dengan keadilan. Jadi di sini keadilan dalam hal itu. Kemudian kalau selain itu adalah tidak diwajibkan. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li nisa'ihi fayadil wa yaqul Allahumma hadza qasmi fi ma amlik fala talumni fi ma tamlik wa la amlik." Rasulullah mengatakan, ya Allah, Aisyah mengatakan Rasulullah membagi waktu, membagi ya pokoknya qasam itu kan, membagi-bagi yang tadi yang wajib itu antara istri-istrinya. Terus beliau mengatakan, ya Allah, ini adalah pembagian yang saya berikan kepada mereka yang saya mampu, maka jangan engkau kenakan sanksi terhadap apa yang tidak saya mampu. Kan kaitan dengan masalah hati kan, kecintaan Allah sudah menjelaskan bahwa itu tidak mungkin kan. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, kalian tidak akan mampu berbuat adil pada istri-istri kalian walaupun kalian sangat menginginkannya. Maksudnya keadilan yang tidak akan mampu kaitan dengan kecintaan dan yang serupa itu. Kemudian juga dalam hadis sahih juga Rasul mengatakan mangkana lahu imra'atani famala ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syiqquhu ma'il. Barang siapa punya dua istri terus dia cenderung kepada salah satunya, maka datang di hari kiamat sedangkan sisi badannya apa, dia datang dalam keadaan miring sebelah. Jadi itu ketika tidak berbuat adil. Kemudian ketika orang menikah udah punya istri kan, terus menikah dengan gadis, ya kalau nikah dengan gadis dibolehkan mabit selama 7 hari. Kalau nikahnya dengan apa, dengan janda 3 hari baru gilir kan. Dalam hadis Anas ibn Malik, Anas mengatakan minas sunnati idza tazawwaja ar-rajul al-bikra 'ala as-sayyib aqama indaha sab'an thumma qasam, wa idza tazawwaja as-sayyiba aqama indaha salasan thumma qasam. Termasuk sunnah jika seorang menikahi gadis, ya, memadu gadis dengan istri lamanya maksudnya, maka dia menginap selama 7 hari terus gilir. Kalau nikah dengan apa sayyib, dia nginap, maksudnya janda nginap 3 hari baru gilir. Tapi boleh juga, ini walaupun janda, tapi boleh dikasih 7 hari. Tapi apa? Kalau dikasih 7 hari, berarti istri yang lain juga dikasih 7 hari. Maksudnya gugur, kan hak dia 3 hari. Kalau dia minta 7 hari, boleh dikasih 7 hari. Tapi apa? Setelah ini, setelah 7 hari di dia, nanti kalau istri yang lain dikasih 7 hari juga. Kalau mau 7 hari. Tapi kalau mau 3 hari, 3 hari nanti istri yang lain ya 1 hari, terus baik lagi sama dia. Makanya Ummu Salamah menjelaskan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha lamma tazawwajaha aqama indaha salasan thumma qala innahu laysa biki al ahliki hawanun in syi'ti sabba'tu laki wa in sabba'tu laki sabba'tu li nisa'i. Hadis sahih Muslim. Ummu Salamah mengatakan Rasul menikahinya terus menetap 3 hari. Kemudian ketika pas mau keluar, Rasul mengatakan sesungguhnya tidak susah bagi keluargamu, maksudnya suamimu, maksudnya Rasulullah, untuk apa? Untuk lebih dari itu. Kalau kamu mau, saya kasih 7 hari. Kalau saya kasih kamu 7 hari, saya kasih istri yang lain juga 7 hari. Itu kaitan dengan keadilan mabit. Terus juga kalau mau safar, mau bergian, diundi. Dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dalam hadis yang panjang, Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a bainan nisa'ihi fa ayatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Rasulullah jika ingin safar, beliau mengundi, ya. Diundi pakai apa? Undian antara istrinya. Mana yang keluar undiannya, dia yang ikut safar. Itu kaitan dengan keadilan. Iya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.